Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubatan qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Berapa rindu ridha Allah, berapa cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada babu fadli qiyamil layli, bab tentang keutamaan bangun malam. Maksudnya bangun malam di sini bangun malam ibadah, bukan sekedar bangun malam, tapi bangun malam dengan melakukan sholat atau membaca Al-Quran atau berzikir dan berselawat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menyeru Nabi Muhammad. Wa minal layli, di waktu malam, fatahajjad, tahajjudlah engkau wahai Muhammad, nafilatan, sebagai tambahan amal. Semua amal Nabi itu jadi nafilah secara bahasa. Nafilah itu tambahan, sebab Nabi itu sudah sempurna. Jadi kebaikan-kebaikan yang dalam Nabi itu tambahan-tambahan semuanya. Tahajjad, tahajjud. Hajada itu artinya tidur. Kalau tahajjada itu meninggalkan tidur. Tahajjud, sholat yang dilakukan setelah kita tidur. Fatahajjad, tahajjudlah engkau bihi di malam itu nafilatan laka, sebagai amal tambahan untukmu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kan saya nanti dengan itulah Allah akan membangkitkan engkau wahai Muhammad di maqam mahmud. Maqam mahmud ini adalah maqam syafa'ah, maqam mulia. Akan berikan pertolongan. Maqam mahmud itu maqam syafa'ah, termasuk di antaranya adalah syafa'at uzma. Di saat Allah memamerkan baginda Nabi sehingga waktu itu Nabi disanjung oleh siapapun. Karena di saat Nabi memberikan pertolongan, tentu yang ditolong menyanjungnya. Maka dipujilah Nabi Mahmud. Termasuk maqam syafa'ah uzma. Syafa'ah uzma itu nanti di padang mahsyar ada saat baginda Nabi didatangi oleh semua manusia. Di saat mereka gagal datang kepada Nabi Adam minta tolong, tidak mau ngasih Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak mau. Datang kepada baginda Nabi, lalu Nabi mengatakan, hiyali, syafaat adalah padaku. Nabi melakukan sujud. Setelah Nabi melakukan sujud, diseru, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Saltu tawasyfa'tu syafa', mintalah apa kau akan dikasih, dan berikan pertolongan kepada semua penghuni mahsyar. Sehingga detik itu juga ada perubahan suasana di padang mahsyar, dan itu dirasakan oleh orang yang beriman dan orang kafir sekalipun. Namanya syafa'at udhma. Kalau syafa'at udhma akan dirasakan oleh siapapun. Nanti syafa'ah khosoh adalah diberikan untuk umat Nabi. Semoga kita mendapatkan syafa'ah khosoh dari Rasulullah. Itulah maqam mahmud, Nabi disanjung oleh semuanya. Dan juga Nabi sudah berada di dalam maqam mahmud, Nabi itu disanjung dari dulu, sekarang, sampai kapanpun. Marafa'na laka dzikrak. Aku telah mengangkat penyebutan namamu wahai Muhammad. Yang merendahkan Nabi Muhammad akan rendah, yang mengangkat Nabi Muhammad akan terangkat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau sungguh pada akhlak yang agung, jasadnya paling istimewanya jasad. Rupa Nabi paling bagusnya rupa, akhlak Nabi paling bagusnya akhlak. Umat Nabi paling bagusnya umat, maqam mahmud disanjung oleh semuanya. Di sini ada masalah tahajud. Tahajud bagi Nabi adalah kewajiban. Witir bagi Nabi adalah wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita. Salat wajib bagi kita hanya 5 waktu. Adapun melakukan salat tahajud bagi kita adalah sunnah. Ada tahajud, ada qiyamul lail. Qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Tahajud juga disebut qiyamul lail karena tahajud adanya di malam hari. Tapi tidak semua qiyamul lail disebut tahajud. Qiyamul lail itu bisa dilaksanakan setiap kali kita setelah melakukan sholat isya. Setelah melakukan sholat isya, bukan setelah isya. Setelah kita melakukan sholat isya, maka itulah qiyamul lail. Biarpun isya-nya dijamak. Nah, jadi setelah melakukan sholat isya, termasuk taraweh, bagian daripada qiyamul lail. Witir qiyamul lail. Tapi kalau istilah tahajud itu dilakukan setelah orang tertidur. Tentunya ada kelebihannya, karena apa? Orang kalau tidur itu telah menyiapkan dirinya untuk kenyamanan, sehingga di saat berdiri itu berat. Ternyata dia memaksa untuk berdiri menghadap kepada Allah, tersanjunglah manusia itu. Biarpun tidurnya sejenak, maka itu namanya tahajud. Maka yang bisa tahajud, tahajudlah. Tapi jika Anda tidak bisa tahajud, maka jangan ketinggalan qiyamul lail. Mungkin Anda adalah ada seorang security yang kerjaannya adalah malam jaga, selesainya pagi. Maka Anda tidak ada tahajud. Kalau Anda tahajud berarti Anda harus tidur. Kalau Anda tidur berarti meninggalkan pekerjaan. Salah. Maka qiyamul lail saja tidak pakai tahajud. Istilah tahajud itu adalah berlaku bagi orang yang sudah tidur biarpun sesaat lalu bangun, namanya tahajjada. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala, tadajjafa junubuhum 'anil madaji'i. Manusia-manusia disanjung itu adalah yang tatajafa junubuhu amin madaji'i, yang di malam hari mereka menjauhkan badannya daripada tempat tidur. Artinya bangun malam. Yad'una rabbahu, mereka memohon kepada Allah. Khaufan wa tama'an, karena takut hukuman Allah, takut siksa Allah. Di malam hari bangun mengadu kepada Allah, ampuni aku karena takut hukuman Allah. Tamaan, dan mengharap karunia Allah karena Allah sudah berjanji, yang minta akan aku kasih, yang minta ampun akan aku ampuni, yang berdoa akan aku kabul doanya di tengah malam. Maka ia meninggalkan tempat tidur untuk memohon kepada Allah, maka mereka lah manusia-manusia tersanjung. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka manusia-manusia istimewa itu adalah sedikit sekali di malam hari untuk bisa tidur mereka. Mereka lebih senang di malam hari dijadikan untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun demikian, jangan sampai kita tidak tidur malam. Ada pada zaman Nabi itu ada orang yang merasa ibadahnya itu kurang. Merasa ibadah kurang boleh. Akhirnya ada 3 orang itu sudah bersumpah berjanji demi Allah. Mereka tuh ngobrol bertiga, kita ini apa sih? Kalau apa keberadaan kita ini, kualitas kita ini dibanding Nabi itu apa? Nabi itu sudah Nabi, pangkatnya tinggi, tapi ibadahnya hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Nabi ibadahnya luar biasa, tapi kita ini bukan Nabi, kok kurang ibadah? Lalu bagaimana? Bertiga itu musyarah, sahabat 3 ini, lalu tiba-tiba satu bersumpah, demi Allah, aku tidak akan tidur selama-lamanya. Aku pengen sholat malam terus. Yang satu lagi, yaudah saya akan puasa selamanya, tidak akan pernah buka. Puasa-puasa terus. Yang satu lagi apa? Aku tidak akan nikah, biar ibadahku maksimal. Wah hebat. Dipikir hebat. Kedengaran Nabi Sallallahu Alaihi, Nabi marah. aku paling bertakwanya manusia. Maksudnya aku lebih takwa daripada kamu. Akan tapi aku menikah. Akan tapi aku juga tidur. Dan aku juga makan di siang hari kadang-kadang. Artinya puasa kadang tidak, enggak boleh ibadah begitu. Minum obat anti tidur semalam enggak tidur. Bukan baik. Tidur secukupnya, sehat, bangun sepertiga malam akhir. Aktivitas esok harinya maksimal. Biarpun hanya beberapa rakaat lakukanlah tahajud. Bangun malam. Dan kita harus sudah mulai merapikan waktu kita. Ada permasalahan kita susah bangun malam, bukan karena kita susah bangun malam, karena awal tidur kita tidak kita atur. Mungkin kita sibuk dengan, mohon maaf, sekarang kan film bisa masuk ke HP-HP kita dan sebagainya. Mungkin tidur jam 1, jam 2, bagaimana sepertiga malam akan bangun? Mungkin kita sudah bisa harus mengatur waktu kita, jam 11 kita harus sudah tidur. 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam mendekati bayi. Kalau masih kurang, keterlaluan. 12, 1, 2, 3. Anggap saja jam setengah 4. Anda bisa melakukan banyak hal di situ. Sholat. Lakukan sholat malam. Dan utamakan witir. Nanti akan dibahas di sini. Utamakan witir. Karena yang melakukan witir malam itu sudah masuk dalam makna tahajud. Jadi tahajud itu intinya semua sholat yang dilakukan setelah Anda tertidur. Tapi jangan seperti sebagian orang, isaknya nanti aja habis tidur ya, biar nanti bisa tahajutan. Enggak. Lakukan isak sebelum tidur. Sebab nanti dapat doa kalau orang tidur, belum sholat isak, la anamahullahu, tidak diberi ketidur yang sesungguhnya. Malah tidak maksimal. Sholat isya di awal waktu, kemudian setelah itu ba'diyah isya, istirahat. Lalu bangun malam. Bangun malam melakukan sholat tahajud khusus boleh, 2 rakaat. Ditambah 2 rakaat lagi boleh. Ditambah 2 rakaat lagi boleh. Sampai Anda puas. Dan utamakan bisa istiqomah. Jangan hari ini sholat 100 rakaat, besok sebulan tidak sholat lagi. Itu setan, kerjaan setan. Nanti disebutkan isyarat dari Nabi, ada orang begitu tuh. Akan disebutkan di sini. Jadi ayo kita mengatur waktu malam untuk bangun. Aneh. Orang yang mengaku cinta Allah, tapi idza jannal lailu nama anni. Sudah masuk waktu malam tapi tidur, tidak pernah ingat kepadaku. Bukankah seorang merindu akan asyik jika merasa berduaan dengan yang dirindukannya, menyebut nama Allah di tengah malam. Fadhat aina, menetikkan air mata di saat mengadu kepada Allah di tengah malam, di saat tidak ada orang lain yang melihat. Hanya Allah yang tahu. Dan tidak perlu waktu lama-lama, Anda butuh waktu hanya beberapa menit saja. Salat beberapa rakaat, paling tidak witir 3 rakaat. 2-1, jadikan akhir sholat kalau bisa. Sebelumnya Anda boleh 2-2-4. 4-3-7. 7 rakaat minimal deh. Atau 5 rakaat paling belit. 2 rakaat yang pertama Anda lakukan sholat tahajud. Sekaligus wudhu Anda, sholat wudhu. Sholat tahajud, sholat wudhu. Atau sholat istikharah Anda gabung boleh. Karena itu sholat mendarijah, sholat yang bisa masuk dalam sholat tahta sholatin ukhra. Sholat yang bisa digabung itu sholat yang satu martabat. Tahiyatul masjid, hajat, wudhu, tahajud itu satu martabat. Kalau Anda gabungkan dalam satu sholat, boleh. Kemudian setelah itu sholat witir. Witir minimal 1 rakaat, tapi 1 rakaat itu pelit banget. Sholatnya orang pelit. Adnal kamal, paling sedikitnya sempurna. Sempurna terendah adalah 3 rakaat. Dan boleh Anda melakukan sampai 11 rakaat witir. Intinya itu. Tidak banyak, tapi istiqomah. Tidak banyak, tapi istiqomah. Kemudian setelah Anda melakukan sholat-sholat itu, Anda baca zikir-zikir permohonan kepada Allah. Kadang kita zikir yang lantur, maka Anda bisa baca Wirdul Fatih. Yang tadi kita baca itu. Karena itu banyak doa-doa di tengah malam seperti doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini istighfarnya Nabi Yunus. Yang pernah zalim, kurang mengajak kebenaran. Umatnya ditinggal. Mungkin kita teledor mendidik anak. Kita teledor mendidik suami. Kita teledor mendidik istri. Nah, Nabi Yunus juga begitu kan kisahnya. Kaumnya ditinggal lalu diceburkan oleh Allah ke lautan. Dimakan ikan. Di dalam ikan. Di dalam gelap. Di dalam gelap. Di dalam gelap. Gelapnya malam. Gelapnya lautan. Gelapnya perut ikan. Ia mengadu kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni, sungguh aku kuntu minadz zalimin, termasuk orang zalim. Aku trader mendidik anakku, aku trader mendidik istriku, aku trader mendidik. Itu istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus. Maka akan dibuka kita dari kegelapan, kegelapan, dan kegelapan. Kemudian ada istighfar yang lainnya tadi. Kemudian ada doa, macam-macam. Baca, kemudian setelah itu kesempatan bagi Anda untuk memenuhi panggilan Allah. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta hajat, yang berdoa akan aku kabul, yang punya hajat akan aku penuhi hajatnya. Itu kapan? Di sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu adalah 2 ke atas, kurang lebihnya seperti itu. 2 waktu Indonesia ya, karena setiap negeri berbeda-beda. Takut yang dengar orang lain duanya siang bolong nanti. Jam 2 malam, Pak Jokowi gini loh, malam itu dibagi 3 lah, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga akhir. Anda kira-kira, Anda setiap negeri punya kampung, punya jam sendiri-sendiri. Kalau dalam semalam itu hanya ada 9 jam, ya 3, 3, 3. Kalau 8 jam ya 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini riwayat hadis yang pertama. Qalat, beliau berkata, kana nabiyyu, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yaqumu minal laili, bangun di tengah malam, hatta tanfatira qadamah, sampai bengkak kakinya. Allah. Jadi asyik dengan kerinduannya Allah, sampai tidak merasakan kakinya bengkak. Fakultu lahu, Siti Aisyah bertanya, kok sholatnya Nabi itu kayak orang kebanyakan dosa sehingga sampai nangis-nangis, kayak orang kurang amal sehingga sampai maksain kakinya bengkak. Kebalikan kita ini, kita kok jarang ibadah kayak sudah kebanyakan amal, gak punya dosa. Nabi ibadahnya kayak orang kebanyakan dosa. Nah, ini kebalikan benar sama kita ini. Nabi ibadahnya, istighfarnya seperti orang kebanyakan dosa, padahal Nabi tidak ada dosa. Lalu, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa kau ibadah sampai seperti itu ya Rasulullah? Waqad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah pun sudah mengampuni dosa dahulu dan dosamu yang dahulu dan akan datang. Maksudnya apa? Kamu tidak punya dosa dan kamu tidak akan melakukan dosa ya Rasulullah. Kenapa kau melakukan sampai seperti itu? Qala, Rasulullah menjawab, inilah kalau orang beribadah sudah tidak dalam wilayah menjalankan kewajiban, akan tapi sudah merasakan ini tanda kecintaan. Kita berbuat baik itu ada menjalankan tugas, bisa kan? Tapi kalau kita dengan cinta, sudah beda. Lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah melakukan itu, kok sholat sampai seperti itu? Nabi menjawab, tadi apa, ibadah itu bukan darah ini lama menjalankan kewajiban saja. Kalau menjalankan kewajiban, kita dengan manusia saja. Kalau sekedar menjalankan kewajiban, apa yang kita rasakan? Kalau sekedar menjalankan kewajiban, pengennya cepat-cepat selesai. Tutas. Ya, mungkin itu kelas, bukan mungkin. Kelas kita memang kelas seperti itu masih. Lihat kalau melakukan sholat, alhamdulillah sudah selesai sholat kita. Kan begitu ya? Kalau Nabi itu nunggu waktu sholat, ya Bilal arihna bisholah. Bilal, berikan hiburan aku dengan sholat. Kapan sholat masuk? Ditunggu-tunggu. Kalau kita apa? Aduh, sudah asar, belum apa-apa. Beda. Tapi paling tidak yuk berlatih. Nanti kalau sudah kita dikuasai oleh kerinduan kepada Allah dan Rasulnya, ibadah jadi nikmat. Seperti pengabdian seorang istri yang sangat mencintai suami, tidak pernah merasakan itu sebuah beban. Seorang ibu dibangunkan di tengah malam oleh anaknya, menangis lagi, ngompolin lagi, masih senyum, sayang, sayang, sayang. Karena ada cinta. Begitulah baginda Nabi SAW waktu melakukan ibadah. Bukan, tapi Nabi Muhammad sudah wilayah tinggi sekali, makom tinggi. Sampai jawaban beliau apa? Afala akuna abdan syakura? Apakah enggak boleh aku syukur? Karena Allah telah memberikan kenikmatan banyak kepadaku. Aku menikmati kok sebenarnya. Syukur. Bukan semata-mata sebuah kewajiban saja, tapi terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah Dari Muhibrah nahwahu sama, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Usama ini hadisnya diriwayatkan juga dari Sayyidina Muhibrah. Wa Ali radhiyallahu taala anhu. Dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraqahu wa Fatimata. Baginda Nabi mengetuk taraqahu rumah Sayyidina Ali, membangunkan di tengah malam taraqahu. Rasulullah membangunkan Sayyidina Ali wa Fatimata dan Sayyidat Fatimah az-Zahra. Lailan di malam hari faqala ala tusalliyan? Tidakkah engkau melakukan salat saat ini? Maksudnya ayo salat. Muttafaqun alaih, hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat, Sayyidat Fatimah putri yang sangat dicintai. Bagaimana kisah seorang bapak yang mencintai anaknya? Apalagi di saat lelap tidur. Kalau bukan karena sesuatu yang lebih agung, tentu tidak akan dibangunkan Sayyidat Fatimah. Karena Allah tahu ini saat istimewa, saat luar biasa, maka Rasulullah tidak ingin putri beliau ketinggalan. Semuanya tahu bahwasanya Sayyidat Fatimah sangat dicintai oleh Rasulullah. Kalau memang malam itu enggak ada apa-apanya, enggak mungkin dibangunin, biarkan Fatimah lelap tidur sama Ali tidur biar enak. Tapi ternyata dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Begitu utamanya malam itu. Yang bisa kita ambil faedah adalah keluarga Nabi adalah keluarga yang dihidupkan dengan kemuliaan. Maka kita pun meniru. Seorang suami membangunkan istri. Sampai baginda Nabi itu kalau membangunkan istrinya adalah sudah paham dibersihkan di wajahnya air. Tapi kalau zaman sekarang sepakat dulu dong. Janji sebelum tidur. Kalau tidak Anda ditendang sama suami nanti. Sepakat bang? Yuk kita bersepakat. Siapa yang bangun duluan membersihkan air seperti Rasulullah. Nah itu. Nanti kalau ibu bangun duluan bersih, kalah saya. Gitu dong. Tapi kalau belum ada kesepakatan, tiba-tiba Anda percikin, kurang ajar kau, begitu. Ya, karena Anda bukan keluarga Nabi, bukan seperti istri-istri Nabi, kan begitu. Bukan Rasul, mungkin masih ada marah dan sebagainya. Maka nerapkan sunnah Nabi ya pelan-pelan dong, Anda janji dulu dong. Tiba-tiba langsung pure, apa nanti, kan begitu. Ya. Tapi perlu kita menghidupkan rumah kita dengan sholat malam. Bangun malam, alangkah indahnya kalau rumah kita hidup dengan ibadah-ibadah, dengan orang-orang yang beribadah, khususnya di malam hari ini. Tarakahu ay atahu lailan, tarakahu datang di malam hari. Nabi datang ke rumah Siti Aisyah di malam hari. Adapun untuk istri-istri beliau juga dibangunkan, Siti Aisyah juga dibangunkan tengah malam. Wan Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu Khattab radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua. An abihi, diriwayatkan dari ayahanda beliau. An Salim meriwayatkan dari ayahnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Ceritanya Nabi itu hanya ngomong begini. Kalau kamu pengen tahu orang yang terbaik, sebaik-baik orang itu adalah seorang hamba Allah yang mau bangun malam. Cuman ngomong gitu toh. Apa kata Salim? Qala Salim. Salim itu anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Salim itu cucunya Sayyidina Umar. Salim bin Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Salim itu cerita bahwasanya aku mendengar ini dari ayahku. Suatu ketika Nabi itu ngomong begini. Hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang bangun malam. Kata Salim mengomentari cerita ini, fakana Abdullah, maka aku temui ayahandaku Abdullah, ba'da dzalika, setelah dengar omongan baginda Nabi, la yanamu minal laili illa qalila, tidak pernah tidur malam kecuali sedikit. Banyak menghidupkan malam. Itulah ciri orang-orang mulia, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendengar seruan dari Nabi, bergegas. Dan begitu juga para salafuna soleh yang datang setelah sahabat Nabi dari para tabi'in. Pendahulu-pendahulu yang soleh. Orang-orang besar pada zaman dahulu itu kalau urusan sunnah berpegang. Kenapa kalau urusan sunnah? Mereka itu dengan sunnah Nabi sangat semangat karena itu sunnah Nabi. Tapi kalau orang zaman sekarang, kenapa kau tidak mengamalkan sunnah? Karena sunnah. Kok beda? Kalau orang dulu menjalankan sunnah Nabi karena itu sunnah. Orang sekarang malas melakukan sunnah. Kenapa? Hanya sunnah. Perbedaan. Ayo kita niru orang dahulu. Karena sunnah, ayo kita pegangi. Untuk kita semakin mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, hei hamba Allah, la takun mithla fulan. Ya Abdullah, hei Abdullah, Abdullah bin Amr ibn al-As, hei Abdullah, la takun mithla fulan. Nasihatnya, fulannya enggak disebut oleh Rasulullah, menjaga perasaan orang. Hei Abdullah bin Amr ibn al-As, jadilah kamu orang yang benar, jangan kayak si fulan. Kenapa ya Rasulullah? Karena yakumul layla fatarak. Karena yakumul layla fataraka qiyamal layli. Jangan kamu jadi orang seperti itu. Kenapa dia ya Rasulullah? Dia itu bangun malam rajin, setelah itu enggak lagi. Maksudnya apa? Kalau bangun malam jangan kayak dia. Bangun malam sesaat, putus gitu. Maksudnya istiqomah. Jangan seperti orang itu. Itu bangun malam. Pandang-pandang bangun malamnya panjang-panjang banget. Tatonya besoknya enggak. Hati-hati, jangan kita mau ditipu sama syaitan. Syaitan tuh suka niru, nipu. Kadang-kadang nyuruh sholat, Pak, sholat bangun malam. Syaitan yang nyuruh, karena baru dengar ilmu malam ini. Lalu bangun malam sholat. Rupanya ngajak syaitan, Pak, berapa rakaat? Kata Buya tadi, kurang tujuh. 50 rakaat kalau perlu. Pak, iya, betul juga. 50 rakaat. Capek. Kerja capek. Akhirnya besok mau bangun malam, kata setan, Pak, ngapain? Mau sholat. Ingin enggak, semalam capek enggak? Iya capek. Nah, sudah berhasil setan. Makanya kadang-kadang ibadah banyak yang ngajak setan, biar besok enggak ibadah lagi. Maka pastikan kalau kita bisa istiqomah, sedikit dulu baru naik. An Ibn Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abadillah, Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, orang besar, Abdullah bin Abbas. Jadi Abadillah. Ada orang-orang besar namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, dzukira 'inda Nabi rajulun nama lailatan hatta asbah. Nah, ini cerita lagi. Ini kayaknya kena, banyak yang kena ini. Diceritakan di hadapan Nabi tentang seorang laki-laki yang tidur sampai subuh tiba. Nah, ada enggak banyak contohnya nih? Oh, ini. Dengar yang baik nih. Angkat tangan nanti kalau persis ini. Ada diceritakan ada seorang kalau tidur enggak pernah bangun malam sampai pagi. Nabi berkomentar. Dzaka rajulun, itu laki-laki, bala syaitanu ala udunaihi, dikencingi setan di kupingnya. Qala fi uduni, maksudnya di telinganya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Mana dikencing itu apa? Ada yang mengatakan kencing, tapi kita tidak mengetahui kencing setan. Karena setannya juga tidak kelihatan, maka kalau kencingnya kelihatan, bingung kita. Tapi setan melihat kita. Dan bagi setan, kelihatan dikencingi. Kalau di antara para setan, dikencingi. Kalau sudah derajat dikencingi ini ada macam penghinaan. Pertama apa? Kalau orang sudah duduk di tempat buang air itu mapan. Jadi didudukin benar itu kepala kita ini. Habis itu kencingi, dihinakan, dikencingin. Angkat tangan yang sering dikencingi setan. Masa mau dikencingi setan? Kita lebih mulia dari setan. Bangun! Jangan mau dikencingi setan. Dan jangan bertanya, jangan meremehkan. Ah, kencing apaan? Jangan suka ngejek kalau hadis Nabi. Kencing apa? Ada dikisahkan suatu ketika, Syekh Abdullah Basyaroni menceritakan, ada orang mengejek sunnah Nabi kayak begini. Kencingnya apa? Kencing apa? Tentunya malam itu langsung diberi petunjuk oleh Allah. Diberi apa? Diberi hukuman. Tidur itu pagi bangun buasah semuanya. Karena merendahkan sunnah Nabi. Kalau sudah dikencingi, maknanya Pak ulama menafsir macam-macam, ya itu direndahkan oleh setan. Memang kalau orang sampai dikencingi enggak bangun, itu baratnya sudah terlalap betul, sudah keterlaluan dah. Dan dihinakan oleh setan. Enggak usah bertanya. Enggak usah ngomong kencing kayak gimana. Sudah kalau sudah ngomong Nabi selesai. Kencing kita percaya adanya setan dan kencing setan kita harus percaya. Artinya Pak, dia sudah dengan setan, sudah nikmat menikmati godaan setan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa na'imun thalatha uqadin. Setan itu akan buat ikatan di kepala belakangmu, qafiyah, antara tengkuk dengan kepala ini adalah membuat ikatan. Ikatan itu apa? Kalau orang dengan orang itu kalau sudah tengkuknya dipegang, maksudnya sudah di akan dituntun kemana saja itu, ya kan? Direndahkan dibawa ke sana, pegang bahasa cek, pegang cengelnya, tengkuknya ini bawa ke sana sudah, tunduk, tunduk. Setan membuat tiga ikatan di antara tengkuk dengan kepala qafiyah. Uyadribu ala kullin ala kulli uqdatin, dan setiap uqdah, yadribu itu maknanya memperkuat, dikuatkan. Ada juga fadharabna adhanahum, itu dalam Al-Qur'an fadharabna adhanahum, maksudnya ditidurkan. Maksudnya pokoknya dininabu, bukan dibuat tidur dengan ikatan-ikatan itu. Dibuat tidur dengan ikatan-ikatan itu. Atau dikuatkan dengan ikatan itu biar semakin nyenyak tidurnya. Ini setan yang. Dan di ikatan yang pertama itu sambil berkata begini, alaika lailun tuwilun farkut, tenang, bagimu malam masih panjang, tidurlah. Tidurlah itu. Fa in istaghadha, kalau tiba-tiba dia terbangun, fadzakarallah. Lalu berdoa kepada Allah, membaca doa-doa, ingat Allah. Inhallat uqdatun, akan terlepas satu ikatan. Wa in tawaddaa, kalau ternyata dia melanjutkan wudu, inhallat uqdatan, uqdatun, akan terlepas lagi ikatan yang kedua. Fa in shalla, kalau melakukan salat, inhallat, akan terlepas uqdatun, uqdatun kulluha, semua uqaduhu kulluha, akan terlepas uqaduhu kulluha, akan terlepas semua ikatannya tiga tersebut. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, maka di pagi hari dia menjadi orang yang semangat, semangat giat dan bersih. Jiwanya itu jiwa yang tenang, jiwa yang enak, riang. Tapi sebaliknya, wa illa, kalau dia menikmati dengan ikatan syaitan tadi, enggak bangun, enggak wudu, enggak sholat, asbaha khabithan nafsi, bangun dalam keadaan jiwanya itu busuk, emosi, marah, enggak enak, kaslan, pemalas, ngapa-ngapain malas. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Abdullah bin Salam, dari Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, anna nabi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, menyeru, ayuhan nas, wahai manusia, ufshus salama, jadikan kebiasaanmu itu adalah menyebarkan salam. Jangan ragu kita bersalam dengan sahabat, kerabat, saudara, orang yang kau kenal dan yang tidak kenal. Kadang kita salamnya susah. Sama-sama dengan masalah salam itu kami ingatkan, kita kadang kalah sama budaya-budaya kafir. Kita kadang masuk negeri kafir. Itu satu lip. Satu lip. Padahal kita tidak pernah kenal, kita juga pakai baju-baju yang aneh bagi mereka. Tapi mereka ternyata tetap dengan sapaan. Kalau seandainya mereka ngerti asyhadu allah, pasti assalamualaikum. Sapaan. Keluar juga thank you, makasih, ngomong. Tapi ini umat Nabi Muhammad ini, umroh di lift tuh kayak ahli, kayak wali semuanya. Sama orang lain gak mau nyapa. Padahal satu lift, ada pada depan, sama-sama umroh. Apa sih salahnya? Assalamualaikum. Semuanya sombong kayak orang paling hebat. Coba aja, ayo, na'udzubillah. Kenapa kita tidak bisa lembut seperti? Kenapa kok malah akhlak Nabi dipakai oleh orang kafir? Biasakan Anda mengucapkan salam. Dia tidak jawab, ya enggak apa-apa. Malaikat yang jawab kok lumayan. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Akhirnya gara-gara enggak dijawab, besok mah males. Assalamualaikum. Baik, selesai. Afsus salam. sebarkan salam. Semoga bisa umroh nanti. Dan semoga rajin salam nanti. Tapi jangan di tengah jalan salam semuanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu. Ada saat-saatnya. Kalau sepanjang salam semuanya. Ya, ada pusing. Maksudnya di saat layak untuk salam, salam. Assalamualaikum. Jalan. Khususnya di tempat-tempat seperti lift, masuk rumah, masuk toko, masuk warung. Assalamualaikum. Wat'imut ta'ama. Jadikan budayamu itu adalah memberi makan orang lain. Dermawan. Yang ketiga adalah sallu billaili wan-nas sunyam. Salatlah engkau di tengah malam saat orang pada tidur. Orang pada sedang tidur, enak-enaknya tidur, ternyata engkau bangun. Apa setelah itu? Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan aman, dengan selamat. Rawi Tirmidzi, hadis Imam Tirmidzi, qala hadis hasan sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Abu Hurairah berkata, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadhan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ini sering kami hadirkan di saat kita masuk bulan Muharram. Wa afdhalu sholati ba'dal fariidati, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salatul laili, salat di tengah malam. Jadi salat di malam hari itu, salat sunnah di malam hari itu sangat jauh dibanding salat sunnah di siang hari. Kalau fardu malam hari tentu lebih bagus daripada fardu siang hari. Salat sunnah yang dilakukan di malam hari itu lebih utama daripada salat sunnah dilakukan di siang hari. Banyak sebab, diantaranya malam hari tempatnya orang tidak tahu sehingga lebih mudah untuk ikhlas. Kemudian juga lagi asik-asiknya orang yang semestinya lagi asik-asik istirahat, ternyata dia sholat. Yang jelas disebut sebagai malam-malam waktu utama. Wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini sudah masuk mulai praktek ini. Ini sudah mulai masuk praktek. Kalau tadi gambaran bangunlah di tengah malam, salat sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin. Kemudian prakteknya begini. Salatul laili, kata baginda Nabi, salat malam itu matna matna. Dua-dua. Kalaupun ada riwayat tentang empat, empat tentu caranya melakukan adalah dua, dua, dua. Begitulah ulama menggabungkan antara hadis dengan hadis. Ada orang yang sok hebat, seolah-olah melebihi dari ulama terdahulu, mendengar Nabi sholli arba rakaat atau ashr rakaat, langsung sholat sepuluh rakaat atau empat rakaat. Padahal sudah dijelaskan, kalaupun ada sebutan sholat empat, delapan, enam atau sepuluh atau bahkan 11 rakaat, tentu caranya adalah dua-dua digabungkan antara hadis dengan hadis. Ada orang seolah-olah dia lebih hadis daripada, lebih ngerti hadis dari ulama yang lainnya. Jadi maksain harus empat, empat. Karena hadisnya empat. Dengar ini, salatul laili matna matna. Salat malam itu hendaknya dua-dua. Kalaupun Anda melakukan juga boleh, tapi kesempurnaannya ikut Nabi, dua-dua. Fa idza khifta subha, kemudian setelah kamu dua, dua, dua, takut keburu subuh, fa'utiru biwahidatin, berwitirlah sekali. Artinya hendaknya kau tutup dengan satu witir. Hendaknya witir itu harus dihadirkan. Bagi Nabi adalah wajib, bagi kita adalah sunnah. Witir adalah sunnah, menurut jumhur ulama. Baik. Di sana ada penjelasan dari Imam Abu Hanifah, ini bab lain. Ya jelas witir adalah sunnah. Jadi upayakan sholat malam kita itu ada witirnya. Witir ya. Adapun witir bisa saja dilakukan di awal waktu, boleh di akhir waktu. Karena anda ragu-ragu nanti bisa bangun atau tidak, maka lakukanlah witir di awal waktu setelah sholat isya, setelah ba'di isya, witiran. Tapi kalau nanti bangun malam lagi, sholatlah sunnah yang banyak, enggak perlu diulang witirnya. La witrani fil lailatin fil lailah al wahidah. Enggak ada witir dalam satu malam, enggak ada dua witir dalam satu malam. Witir sekali sudah. Wanang anhu dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili matna matna wa yuturu bi rak'atin. Ini sama. Nabi melakukan salat malam 2-2. Hadis sahih Bukhari Muslim. 2-2-2 ditambah witir 1. Wa Anas radhiyallahu ta'ala diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta nadhunna annahu la yasumu minhu. Aku pernah melihat Nabi itu, kata Sayyidina Anas, Nabi itu pernah siang hari selalu makan. Artinya makan siang, minum, makan. Maksudnya enggak puasa. Dalam satu bulan, hampir tidak pernah puasa di satu bulan. Wasumu, dan juga pernah di satu bulan tertentu, yasumu selain Ramadan tentunya. Yasumu puasa terus. Hatta nadhunna annahu la yuftiru minhu. Sampai aku kira beliau tidak berbuka. Jadi sebagai Syaban Nabi hampir puasa penuh. Sampai katakan aku pernah melihat Nabi puasa di Syaban hampir semuanya sampai seolah-olah tidak pernah buka di siang hari. Yuftiru minhu syai'a wa kana la tashau an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu. Kata Sayyidina Anas, dia berkata kepada yang hadir waktu itu, la tashau an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu. Engkau tidak menghendaki melihat Nabi di tengah malam sholat kecuali engkau bisa melihatnya. Maksudnya gini, kalau kamu ingin melihat Nabi sholat di tengah malam, kamu lihat pasti Nabi melakukan sholat malam. Ini perbandingan dari puasa. Kalau puasa Nabi pernah di satu bulan hampir sholat puan penuh, kadang tidak penuh. Tapi kalau sholat malam, kalau kamu ingin lihat sholat Nabi, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Artinya apa? Kalau kamu ingin melihat Nabi sholat malam, lalu kamu setiap hari melihatnya, pasti kamu menemukannya Nabi melakukan sholat malam. Wala na'iman illa ra'aitahu. Kalau kamu setiap malam mencari Nabi tidur, pasti kamu menemukan Nabi tidur. Artinya apa? Nabi selalu bagi waktu untuk tidur dan untuk bangun. Tidak bangun terusnya. Artinya apa? Hak waktikuladhi hakin haqqah. Jasadmu punya hak yang harus kau penuhi. Kalau ingin ibadah, istirahat sesaat. Bahkan dalam keadaan tidur pun dihimbau untuk istirahat dulu. Jangan sampai nanti doanya orang ngantuk, ya Allah masukkan aku ke neraka. Mestinya ngomong ke surga, karena ngantuk dia. Ketuker doanya. Karena dia apa? Dia ngantuk. Tidur, segar, sehat, baru bangun nanti. Wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rakaatan. Lah ini penjelasan selanjutnya, rentetan. Nabi melakukan salat 11 rakaat. Ini adalah gambaran tentang witir baginda Nabi. Witirnya Nabi adalah 11 rakaat. Ini yang sering dilakukan Nabi, melakukan witir 11 rakaat. Caranya bagaimana? Ta'ni fil laili yasjudu sajadata fi dzalika. Salatnya banyak banget ini. Yasjudu sajadata min dzalika qadra ma yaqra'u ahaduhum 50 ayah. Mereka Nabi melakukan sujud, sekali sujud maksudnya kali satu rakaat min dzalika qadra ma yaqra'u ahaduhum 50 ayatan qabla yarfa' ra'sahu. Beliau sujud di satu kali sujud saja lamanya seperti orang membaca ayat 50 ayat. Ada ya, rukun itu ada rukun tawil, ada rukun qasir. Sebelum saya masuk ke sini, mumpung ingat. Kalau Anda menjadi imam di dalam sholat, jangan panjang-panjang, jangan Anda menjadi ahli fitnah. Maka kalau Anda menjadi imam, sunnahnya kalau baca tasbih, subhanallah rabbil azimi, 3 kali. Kalau Anda lebih, Anda jadi ahli fitnah. Karena Anda jadi imam. Biarpun dikatakan sujud adalah rukun tawil, orang boleh memanjangkan tasbih di dalam sujud. Tapi itu kalau Anda sholat sendiri, terserah. Berapapun boleh. Kalau sholat jadi imam, panjangnya setengah mati. Tapi kalau sholat sendiri, cepatnya setengah mati. Ini keblinger. Kalau Anda sholat sendiri, boleh tasbih Anda, subhanallah rabbil azimi, Anda perpanjang. Anda berbanyak doa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktiru fihi ad-du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat dia sujud, maka perbanyaklah hai seorang hamba di dalam sujud untuk berdoa. Dalam sujud untuk berdoa. Wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri. Kemudian salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Tuma yattaji'u 'ala shikhil ayman. Kemudian baginda Nabi baring di sebelah kanannya. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, disunnahkan setelah kita melakukan sholat sunnah subuh, qabliyah subuh, disunnahkan menurut madhab kita dan jumhur ulama selain dari Malik ya, disunnahkan madhab kita Imam Syafi'i, kalau kita itu baring sesaat. Hatta ya'tiyahu al-munadi lis-salati, sampai datang orang menyuruh salat, maksudnya dalam iqamat. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Kemudian satu hadis lagi, wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah qalat, berkata, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazidu, menambah fi Ramadan wala fi ghairi, Nabi tidak pernah menambah di Ramadan dan di luar Ramadan. Ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan luar Ramadan dari 11 rakaat. Salat apa itu? Yaitu salat witir. Sebab kalau selain salat witir ditemukan banyak Nabi melakukan sampai kakinya bengkak. Sehingga jumhur ulama mengatakan witir itu paling banyak 11. Sebagian dari madhab Syafi'i mengatakan sampai 13 ada, tapi jumhur yang dikukuhkan salat witir paling banyak berapa? 11. Dan itulah yang dilazimi Nabi. Ini adalah masalah salat witir. Karena ada korinahnya. Apa? Korinahnya dan di luar Ramadan. Jangan dibawa ke salat tarawih. Ini bukan babnya tarawih. Ini bukan tentang tentang salat di malam Ramadan saja. Malam Ramadan qiyamul lail, Nabi salatnya di malam Ramadan tidak ada hitungannya. Banyak sekali. Cuman ini adalah lihat. Ramadan wala fi ghairihi, tidak di Ramadan dan tidak di luar Ramadan. Yusalli arba'an, salat 4. Nah, ini yang orang yang kadang-kadang menganggap ini adalah tarawih, sudah begitu caranya 4-4. Lupa hadis Nabi, salatul laili matna matna, salat malam 2-2. Sehingga memaksakan 4-4-3. Setelah itu menyalahkan yang lainnya, wah tambah. Sayur asam nginep semakin kecut. Hah? Ini kadang-kadang seperti itu. Kalau ada orang melakukan 8 rakaat, 3 rakaat, qiyamul lail, al-witir, alhamdulillah. Cuman kadang dia merasa lebih benar lalu menyalahkan yang lainnya. Ini yang bermasalah. Ini sering ada terjadi di kampung-kampung. Kalau orang ulama enggak ada. Biasanya orang punya pemahaman sedikit lalu sudah menyalahkan orang lain. Yang benar ini. Ini hadisnya. Aduh, serem banget. Ente ini siapa? Sudah kami jelaskan dalam bab tarawih. Tarawih tidak ada bilangannya dari Nabi. Yang melakukan 4 rakaat ibadah termasuk qiyamul lail fi Ramadan. 10 rakaat boleh. 16 rakaat boleh. 20 boleh karena enggak ada batasannya. Adapun ini tentang salat witirnya nama. Coba dilanjutkan. Yusalli arba'an. Wala tas'al an sukhun an husnihina wa tulihina. Salat 4 rakaat jangan kau tanyakan tentang bagusnya salat Nabi. Lama, khusyuk. Tuma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Tapi tidak 4 begitu maknanya. Digabung dengan hadis lain 2-2, jatuhnya 4-4-8. Fala tas'al an husnihina wa tulihina, jangan kau bertanya tentang bagaimana cara salat Nabi bagusnya itu. Tuma yusalli thalatan, kemudian salat 3 rakaat. Fakultu, 3 rakaat ya 2-1. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, atanamu qabla an tutir, apakah kau tidur sebelum witir? Jadi ceritanya Nabi itu witir, dan nanti dalam hadis lain kebiasaan Nabi itu melakukan sholat dulu, setelah sholat banyak baru dibangunkan istrinya untuk diajak sholat witir. Nah, ini hadis jelas nanti. Berarti yang dilihat oleh Siti Aisyah ini adalah sholat witir. Sholat malamnya Nabi enggak tahu Siti Aisyah. Siti Aisyah tidur. Coba hadis lain nanti ada, akan dibaca nanti. Enggak usah buru-buru. Jadi Nabi itu kebiasaannya setelah Nabi sholat, Siti Aisyah itu melintang di depannya. Sholat, sholat, sholat, sholat. Itu sudah dilihat oleh Siti Aisyah. Baru setelah diajak witir, setelah selesai Nabi tinggal witir, dibangunkan oleh Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah menyaksikan bahwasanya Nabi sholat witir yang tidak kurang daripada 11. Ini buktinya Nabi mengatakan, Siti Aisyah bertanya, atanamu qabla an tutir, kau tidur dulu ya sebelum witir. Maksudnya sekarang kamu, anda witir, kau witir ya Rasulullah. Kau tidur dulu. Tidur, baru witir. Qala ya Aisyah wa ya Aisyah, inna aynaya tanamani, dua mataku tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidur. Maksudnya apa? Boleh. Kalau yang aku tidur tuh mataku, toh yang tidur, hatiku tidak. Jadi witir boleh di awal waktu, di akhir waktu, tentunya nanti dengan penjelasan dari hadis yang lainnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, mudah mengamalkan ilmu, dan setelah malam ini semuanya dijadikan ahli qiyamul lail, ahli tahajud. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Latif dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, akhir-akhir ini saya merasa prihatin dengan adanya beberapa habaib yang tersandung kasus hukum yang oleh sebagian kita disebut dengan istilah kriminalisasi. Sikap sebagian saudara-saudara muslim kita yang lain ikut mencaci dan mengolok-olok para habaib yang dijadikan tersangka dalam kasus hukum. Mereka ikut mencaci dan mengolok dikarenakan para habaib tersebut dakwahnya dianggap keras dan kasar, serta dianggap berseberangan dengan kiai atau tokoh agama yang mereka ikuti. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan ini? Bagaimana sikap kita jika seandainya ada perilaku seorang habib yang tidak kita sukai atau perilaku seorang habib yang melanggar agama? Habaib atau kaum asyraf sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia, yaitu nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain, kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tegur dia salah. Tapi enggak usah karena habaibnya. Tuh habaib, enggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati, Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia kebahabaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah-salah, kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru. Jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan, Habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang, jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Enggak bisa orang minta pun enggak bisa dapat. Itu sudah dipilih beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Zuriyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah, kadang ini lihat. Karena ada kedengki tersembunyi di hati kita kalau sudah habib lah gitu. Habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab. Habib palsu. Tidak bisa. Kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu mengambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Buya. Saya suka sholat tahajud, tapi bagaimana jika sholat itu tidak khusyuk? Kadang dalam sholat saya tiba-tiba nangis, pikiran kemana-mana. Apakah sholatnya sah? Dan apakah saya sia-sia melakukannya? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Tidak, jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk. Jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu adalah pahala lain lagi. Kalau kita berusaha khusyuk pun sudah ada dinilai oleh Allah. Khusyuk itu pemberian dari Allah. Kalau gara-gara tidak khusyuk enggak sholat, susah, enggak ada yang sholat kelihatannya. Apa? Ingat duit, ingat anak, ingat suami, ingat istri. Nanti kalau kita sudah berusaha, akan Allah beri kekhusyuan. Kekhusyuan itu wahbi, pemberian dari Allah. Enggak bisa, tiba-tiba tenang. Tapi kalau sholat tidak khusyuk, tetap sah sholatnya. Hanya yang kurang adalah martabat. Khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan kadar khusyuanmu, itulah pangkatmu akan melambung. Yang khusyuknya hanya 2 menit, ya melambung 2 menit. Yang satu sholat bisa 1 rakaat khusyuk, lumayan. Satu sholat full tidak khusyuk, ya sangat lumayan dibandingkan tidak sholat itu. Nah ini, sholat tetap. Jangan sampai kadang-kadang tidak khusyuk, lalu Anda tidak sholat. Kemudian kau tiba-tiba menangis dan sebagainya. Menangis asalkan bukan dibuat-buat, tidak membahayakan sholat. Sampai keluar suara sekalipun. Yang dibuat-buat sampai keluar suara membatalkan sholat. Hu hu hu hu hu. Nah, apain hu hu hu, bohong dia. Ya, keluar huruf hu hu hu. Ya, tapi kalau tiba-tiba menangis, menangis tidak membatalkan sholat. Tangis yang tidak dibuat-buat. Mungkin karena ingat sesuatu. Bahkan bukan ingat ayat pun, tiba-tiba ingat anaknya nangis ya. Yang penting gak dibuat-buat. Tiba-tiba menangis, mengucurkan air mata. Apa keluar air mata membatalkan sholat? Ya tidak, pokoknya air matanya jangan kau minum. Meneteskan wajah. Wajah, selesai. Jadi tinggal Anda belajar khusyuk. Pertama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari waktu yang tepat untuk melakukan sholat ya. Kemudian sebab-sebab ketidakkhusyuan kita jauhkan, seperti HP, televisi, lingkungan yang kurang sejuk. Jadi ada beberapa hal. Kemudian biasakan kalau melakukan ibadah jangan buru-buru. Ini ada beberapa yang pernah kami hadirkan. Bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, tetap lakukan sholat biarpun Anda belum khusyuk. Atau bahkan Anda yakini Anda tidak khusyuk, tetap lakukan sholat. Kalau Anda terus melakukan sholat, Allah tahu. Ini hambaku pengen khusyuk, tidak tahu mungkin. Anda akan diberi khusyuan mungkin bulan depan. Bahkan ada seorang minas sholihin berkata, aku menemukan lezatnya sholat. Lezatnya sholat. Itu setelah berjuang 20 tahun. 20 tahun, baru berapa tahun kita? Jadi 20 tahun itu sehingga bisa menangis di saat matahari terbit. Sehingga waktuku sholat sudah berakhir. Waktuku mengadu kepada Allah sudah berakhir. Tapi setelah 20 tahun, mujahadah dulu. Yakinlah kita sudah berusaha tapi kok keburu mati. Sudah usaha Allah nilai masukkan ahli khusyuk nanti oleh Allah. Panjang umur semuanya insyaAllah. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang TKW di Singapura. Saya sudah tamat kontrak, Buya. Namun saya sedang bingung karena saya akan menikah akhir tahun depan. Jika saya pulang, sekarang jarak pernikahan masih satu tahun lagi. Sedangkan rumah calon suami berdekatan dengan rumah saya. Saya takut timbul fitnah. Namun jika saya nekat ambil kontrak lagi, saya hanya bisa kerja dengan orang non-muslim yang mau tidak mau harus berurusan dengan daging babi. Mohon beri saya nasihat agar saya lebih bisa memilih yang terbaik. Nasihat untuk adik yang solehah, sudah jangan dilanjutkan kontraknya. Karena lebih baik bekerja di lingkungan sendiri, keluarga, dekat. Satu. Yang kedua, jika Anda khawatir fitnah, suruh percepat pernikahannya. Lebih asyik, lebih indah. Kalau ternyata calonmu belum mau, maka mondok saja di Al-Bahjah. 1 tahun. Belajar agama. Biar semakin solehah, bekal diri. Supaya terhindar dari fitnah. Bagus, Anda solehah. Karena Anda ingin masuk fitnah. Betul, kalau bertetangga pasti ada bertemu dan sebagainya. Setan selalu berbisik. Anda tidak boleh pulang kalau begitu. Tapi jangan ambil kontrak lagi. Biar segera urusan Anda dalam menikah bisa cepat. Kemudian tinggal jadikan waktu sisa 1 tahun untuk berbekal diri. Untuk menuntut ilmu agama. Nggak akan ngurangi gaji Anda, free nanti kalau mondok. Jadi itulah. Jadi jangan sampai menuruti seperti itu. Nanti kalau kontrak asik lagi kontrak lagi. Kalau bisa memang kalau sudah tunangan calon itu dipercepat. Sebab masa tunangan itu setan berbondong-bondong menggoda. Karena kata setan, kan kamu sudah tunangan, ngapain kamu jaga-jaga? Kan sudah tunangan kamu, kamu sudah mau nikah kamu. Kan begitu. Orang tua pun juga begitu. Yang semula itu ketat, itu gara-gara tunangan bingung di saat tunangannya mau jemput, mau boleh belum nikah, mau tidak boleh dia calon suaminya. Bingung sekali, dua kali, tiga kali enggak mau. Tapi hari permintaan yang keempat jadi iya nak, gitu. Iya boleh, boleh tapi geleng, bingung dia. Sebab setan terlalu berbisik. Ya, kalau sudah punya tunangan, sebaiknya dipercepat pernikahannya. Resepsi boleh nanti, dua hari sebelum meninggal juga gak apa-apa resepsi. Pujian cucu 16 juga gak apa-apa resepsi. Yang penting halal didahulukan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, datangnya dari hamba Allah dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya seorang janda ditinggal suami meninggal sejak hamil 3 bulan. Saat ini anak saya usianya 2 bulan. Banyak orang yang menyantuni dia semenjak baru lahir hingga saat ini. Dan saya sudah tidak bekerja karena ingin fokus merawatnya. Pertanyaannya, bolehkah saya menggunakan uang santunan miliknya untuk memenuhi kebutuhan dia, saya, dan rumah tangga? Karena usaha saya hanya buka warung kecil dan saya juga menggunakan uangnya udah modal untuk modal usaha. Berdosakah saya jika menggunakan uang santunan itu? Dan apakah itu termasuk memakan harta anak yatim? Baik, anak yatim itu luar biasa. Harus dijaga jasadnya, harus jaga hartanya, harus jaga rohnya. Jaga jasadnya, kebutuhan-kebutuhannya harus kita pikirkan. Rohnya, pendidikan akhiratnya harus ada. Hartanya harus dijaga. Biarpun seorang ibu enggak boleh seenaknya menggunakan harta anak yatim. Ibu paling jahat. Suaminya meninggal dunia, waris anaknya dihabiskan. Apalagi kalau ibu mau menikah lagi, hati-hati. Menikah lagi itu harus sampai kepada tujuan anak yatim di bawah naungannya semakin mulia. Tapi kalau seorang wanita menikah, anaknya semakin sengsara, dia cari neraka. Jadi menikah dengan suami-suami yang baru tentunya adalah juga ada program di dalamnya adalah agar anaknya terayomi, mendapatkan pendidikan, dan seterusnya. Baik. Kemudian masalah harta anak yatim, enggak boleh siapapun yang ngurusi anak yatim mengambil harta anak yatim, tidak diperkenankan. Kalau dia orang kaya, falyasta'fif. Enggak boleh sama sekali. Dia harus makan dari makanan duitnya sendiri. Termasuk ibunya yang ngurusi anak yatim, kalau dia kaya makan dari duitnya sendiri. Angkana fakiran, kalau fakir falyakul bil ma'ruf, kecuali ibunya fakir. Enggak punya, mungkin itu. Ibunya enggak punya kerjaan, kalau bekerja nanti tambah berantakan, sementara anak yatim masih punya kekayaan, sering disantuni dan sebagainya, maka falyakul bil ma'ruf, ibu boleh menggunakan harta anak yatim untuk anak yatim dan kebutuhan ibu ala kadarnya. Hanya sekedar untuk makan tadi. Tidak boleh beli anting, ini, dan ini. Wah ini pengurus panti asuhan, ya serem nih, dosanya gede banget kalau tidak benar. Anak yatim pengurusnya panti asuhan, anak yatimnya makan kerupuk, kiainya makan duit anak yatim beli sate. Ini kurang ajar namanya. Jadi ibu, falyakul bil ma'ruf, makan itu uruf. Uruf itu wajar, atau bil ma'ruf dengan cara yang benar. Sebagian mengatakan nanti kalau tiba-tiba ibu dapat rezeki kaya, setelah itu menikah dapat suami kaya, tombokin lagi itu. Sampai begitu. Artinya harus waspada. Tidak boleh seenaknya. Harus waspada. Harta anak yatim saya makan. Anak yatim makan, saya makan. Anak yatim makan, saya makan. Anak yatim makan, saya makan. Karena yang merawat. Bil ma'ruf. Tapi kalau dipakai foya-foya, diberikan kepada orang, enggak boleh. Untuk yang lain-lainnya, kalau untuk menyempurnakan tempatnya agar dia nyaman, beri tempat tidurnya, kasurnya, pelayanan untuk anak yatim, boleh saja karena memang haknya dia. Pun demikian, yang ngurusi anak yatim tidak boleh membelanjakan harta anak yatim kecuali untuk kemaslahatan yang jelas. Enggak boleh seenaknya. Mentang-mentang saya ngurus, belinya mahal-mahal. Padahal anak yatim bisa pakai baju harga 20 ribu, cuman karena selera ibunya ini 300 ribu, bajunya 300 ribu. Anda menghabiskan anak yatim, tidak amanat itu. Secukupnya, yang wajar, layak, seperti umumnya anak-anak, gitu saja. Kalau Anda tidak, berarti Anda zalim. Anda seenaknya membelanjakan harta anak yatim, Anda zalim. Termasuk innama ya'kuluna fi butunihim naro, makan api neraka. Biarpun ibunya sendiri, na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Di zaman sekarang ini banyak di pondok pesantren dan internet yang mengatasnamakan padepokan. Banyak yang mengijajahkan ilmu hikmah yang mengambil dari Al-Quran. Dan ilmu mempunyai kodam pendamping. Katanya dengan mahar ada yang 0,5 juta sampai 3 juta, tergantung tingkatannya katanya. Kalau cantik 5 juta. Tapi sedikit orang yang ikut ijazah, banyak yang kecewa karena setelah ikut ijazah tidak mempunyai apa-apa. Kata orang-orang ngomong, itu katanya menjual Al-Quran apa gimana itu, Buya? Gimana terakhir? Kata orang-orang yang ngomong, menjual ayat Al-Quran apa gimana itu menurut Buya? Baik. Satu lagi, Buya? Satu aja. Masih banyak yang lain. Dunia internet. Dunia internet saja itu adalah satu, Anda masuk wilayah yang bermacam-macam di dalamnya. Belajar agama pun bisa salah guru karena internet. Karena itu akan masuk siapa saja. Dunia internet adalah dunia yang menyeramkan. Kalau salah kita datang kemana, kita akan salah. Jangankan urusan ilmu-ilmu begitu. Belajar agama saja, YouTube yang kita dengar salah guru, Anda sesat kok pada akhirnya. Sebetulnya yang dunia internet itu hendaknya kita jadikan penyambung setelah kita tahu hakikat. Siapakah orangnya, baru nanti kita sambung dengan internetnya, urusan dengan dia. Misalnya seorang alim besar yang ada di Mesir, Syekh Ali Jum'ah misalnya, atau di Yaman, Habib Umar. Kita kenal sekali mungkin. Tapi saya pengen mengambil ilmunya, sambung terus gimana? Masuk internet, melalui internet datang ke web beliau. Benar begitu. Kalau ada liar enggak benar. Asal saja bahaya Anda. Sebab mereka itu banyak yang dagang kan. Memviralkan sekarang itu ada kucing dibikin ketawa misalnya viral. Gitu. Ini berita macam-macam viral. Itu kan ada urusan dengan materi itu semuanya. Jadi kalau berguru harus jelas dulu. Ngambil ilmu harus jelas dulu. Apalagi yang membagi-bagi ijazah melalui internet. Kalau memang Anda sudah tahu orangnya, Anda kenal orangnya, jelas Anda boleh. Apalagi sampai bab mahar itu cari duit. Kalau memang orangnya jelas, maka pakai mahar-maharan. Masyaih, enggak pakai maharan. Doa mustajab. Pakai mahar-mahar ini. Mahar itu dalam pernikahan. Mahar pernikahan ini. Nah, ini mahar. Nanti kan dapat istri, 600 ribu istrinya begini. Sudah ada usaha urusan-urusan semacam itu. Kalau memang ada doa-doa yang diajarkan baginda Nabi, doa diajarkan cara ulama, baca, selesai. Niat untuk mengajak kepada kebaikan. Mungkin yang punya web juga belum nikah dia, mau ngasih mahar apa. Jadi enggak usah urusan-urusan seperti itu Anda. Jadi yang menyebarkan ijazah bisa benar, bisa tidak. Yang menyebarkan ilmu bisa benar, bisa tidak. Semuanya mungkin itu. Bisa benar, bisa tidak. Mungkin orangnya ikhlas ingin ngajari orang, bisa benar, bisa tidak. Tapi Anda jangan spekulasi urusan begini, cari yang benar deh. Yang jelas di alam nyata, bukan di dunia maya lalu Anda terjerumus, tersesat. Di dunia nyata baru Anda sambung. Jadi seperti itu, enggak usah berurusan-urusan amalan-amalan semacam itu. Ini amalan dari guru yang jelas saja kita belum bisa sempurna mengamalkannya kok. Pakai amalan-amalan dari macam-macam asal. Jangan urusan seperti itu, Anda akan bingung nanti. Kemudian kita ingin membiasakan manhaj talaqqi. Anda benar-benar mengambil dari guru yang pernah Anda kenal. Biarpun itu guru kampung Anda sendiri lebih hebat itu. Ketahuilah, dia lebih khusyuk, lebih tawadhu. Supaya tidak mudah terpesona, dengan yang ditemukan di media sosial, YouTube, Facebook, segala macam. Kalau Anda belum tahu orangnya, jangan sampai Anda mudah berurusan dengan mereka. Khawatir Anda tertipu, masuk wilayah kesesatan, rugilah Anda di dunia dan di akhirat. Seperti ya, Allah alam bisawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana jika ada seorang istri meninggal dalam keadaan suami tidak ridho dan semasa hidupnya istri tersebut sering bertengkar dengan suaminya karena sang suami tidak memenuhi nafkah untuk keluarga sehingga istri tersebut harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Setelah istri tersebut meninggal, seorang anaknya bermimpi buruk tentang ibunya. Apakah sang istri diampuni dosanya oleh Allah? Dan apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut untuk mendoakan ibunya? Terima kasih, Bu. Jika ada seorang wanita meninggal dunia, kok suaminya ridho, maka surgalah baginya. Ridho itu maksudnya bukan senang, syukur, alhamdulillah, begini itu maksudnya. Ridho itu tidak punya masalah dengan suami. Bukan ridho, wah syukurin mati, bukan begitu maknanya. Ridho itu artinya sang suami tidak punya sedikit pun amarah, tidak punya istri dimaafkan oleh sang suami, maka itu surga. Tapi kalau sampai seorang wanita meninggal dunia membawa kesalahan-kesalahan zalim kepada suami, maksiat besar dia. Hukumannya besar di hadapan Allah, di nerakanya serem nanti. Cuman kalau ada suami tidak ridho, marah dan sebagainya, dilihat dulu dong sebabnya di mana. Ada suami kerjaannya marah terus, istri sampai suruh kerja gitu kan, sudah mulai dari situ ada tanda-tanda jangan-jangan yang enggak benar suaminya. Ya. Jangan-jangan enggak benar suaminya. Istri seharusnya baik-baik di rumah atau sudah begitu suka marah-marah. Jadi hal begitu perlu dilihat dulu, enggak bisa dipastikan kalau suaminya misalnya tidak ridho lalu istrinya berada di neraka, belum tentu. Kalau memang yang zalim suaminya, ya tidak dianggap sebagai ketidakridhoan yang sah. Mungkin suaminya enggak benar, kita enggak tahu itu. Intinya begini wahai ibu yang solehah. Intinya begini ibu yang solehah, carilah keridhoan suamimu. Tentunya mencari keridhoan suami tidak boleh dengan murka Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, enggak boleh patuh kepada suami untuk melanggar Allah. Kalau Anda mempertahankan syariat Allah, biarpun dimusuhi suami, enggak apa-apa. Surga sampai mengatakan suami, aku enggak ridho kepadamu. Tapi ternyata Anda tidak diridhoi suami karena Anda mempertahankan syariat Anda dengan Allah. Tapi kalau enggak ridhonya itu karena Anda melanggar syariat, Masya Allah, dilarang begini ke sana masih. Kamu pakai baju yang bagusnya, enggak semaunya sendiri. Wah, bikin kesel misalnya. Nah, kalau sudah begitu ya na'udzubillah, kalau mati maksiat. Makanya anaknya mewakili untuk minta maaf kepada ayahnya nanti. Sampai ayahnya ridho dan memaafkan, sebutkan. Anaknya mewakili untuk minta maaf dan sebagainya. Ya, kemudian sisi lain, selagi kita sesama umat Nabi Muhammad, apalagi pasangan, kalaupun kita punya masalah dalam hidup, namanya hidup tentu ada masalah, jangan sampai dibawa ke dalam dendam yang berkepanjangan. Lapanglah hati, apalagi orang itu telah meninggal dunia. Apalagi istri. Istri kan ibu daripada anak-anaknya. Semarah apapun Anda, lapangkan hati Anda, maafkan dia. Agar perjalanannya menuju akhirat tidak berat mereka. Perlu kita lapang hati. Enggak perlu kita mendendam kok. Bukankah dendam adalah sifat jelek? Dendam adalah sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Jadi enggak, insya Allah dilihat dulu. Pokoknya kalau benar ibunya yang enggak benar, nanti minta maaf anak-anaknya, diluluhkan sang suami, bapaknya diluluhkan biar memaafkannya. Tapi kalau ternyata yang baik adalah sang ibu yang enggak benar bapak, ya aman, surga insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, afwan Muhyiddin, karena kami masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya butuh pencerahan. Saya dan suami saya punya hutang banyak. Punya? Hutang banyak. Saya ingin meringankan beban suami dengan membantu nyicil hutang, tapi saya hanya punya mas kawin. Apakah mending saya jual mas kawin untuk menyicil hutang atau untuk bersedekah? Mohon jawabannya, Bu ya. Baik, wahai istri, utang suamimu adalah utang suamimu. Sangat baik jika ada seorang istri berusaha untuk membantu menyelesaikan utang sang suami. Itu istri yang solehah. Ada sebagian istri merepotkan. Sudah suaminya punya utang, ditambah kredit sana, kredit situ. Ini istri yang bikin sengsara. Nah, itu istri yang baik, solehah. Utangnya utang suami. Tapi istri berpikir bagaimana membantu sang suami menyelesaikan utangnya. Wajar dalam hidup bersama, saling tolong-menolong. Kemudian pertanyaannya, saya punya mahar. Mahar adalah milikmu. Kau berikan tetangga boleh kok. Kalau untuk bayar utang, juga boleh. Cuman di hadapannya ada dua pilihan. Yang pertama, mana lebih bagus saya sedekahkan atau saya bayarkan utang? Jawabannya adalah Anda gunakan untuk bayar hutang lebih bagus. Dan kaidah ini berlaku kepada semuanya. Jika Anda punya uang satu-satunya di hadapan Anda antara utang dan sedekah, maka dahulukan utang. Jangan terpedaya dengan propaganda sedekah, sedekah, sedekah. Kalau Anda sedekah utang jatuh tempo, tidak bayar, Anda maksiat, Anda dosa. Sampai ada mendengar seruan, kalau kamu sedekah nanti dimudahkan oleh Allah. Iya, kalau memang kamu sudah enggak punya utang. Kalau punya utang, biar dimudahkan oleh Allah, bayar utangmu. Dahulukan utang, bayar utang wajib. Sedekah adalah sunnah. Alangkah banyaknya orang tertipu, sedang sedekah, tapi enggak mau bayar utang. Tertipulah dia. Makanya berbuat baik pun ternyata harus pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, terjerumus. Utang jatuh tempo. Kalau utang belum jatuh tempo, Anda boleh bersedekah. Utang belum jatuh tempo, misalnya utang baru dibayar bulan depan, sementara Anda punya uang saat ini. Bulan depan bayarnya, bulan depan, saat ini Anda punya uang. Maka ternyata di bulan depan Anda punya gambaran. Di bulan depan punya gambaran untuk membayar utang. Tapi sekarang ditunggu dulu, masih ada yang ngomong, Ibu enggak tahu ya. Supaya yang lain dengar nanti. Utang lupa sampai apa? Makanya undang-undang menghadiri majelis kan satu tok, diem saja. Yang nangis yang boleh ngomong, sama nangis hanya anak kecil. Kalau anak kecil boleh, saya enggak terganggu anak kecil nangis cerewet, lucu. Tapi kalau ibunya, serem. Boleh bawa anak-anak ke sini, anak yang ngomong boleh. Tapi ibunya jangan ngomong, diam. Bayar utang, ada sebagian tertipu. Bayar utang yang enggak, jatuh tempo gini. Bayarnya bulan depan, sekarang ada duit. Saya ingin sedekah, tapi gambaran membayar tahun depan sudah ada. Maka boleh sedekah, biarpun punya utang, tapi utangnya belum jatuh tempo. Kalau sudah utang jatuh tempo, Anda sedekah, Anda bikin kecewa. Coba, saya utang kepada Anda, bukan saya sebagai Buya Yahya, nanti enggak enak gitu loh. Maksudnya saya utang kepada Anda 1 juta, mestinya saya bayar hari ini. Saya sudah janji hari ini saya bayari, Anda nunggu-nunggu. Tahu-tahunya hari ini enggak bayari. Lalu Anda melihat saya, Pak, saya sedekah 1 juta. Kurang ajar, utang belum dibayar. Sedekah, pasti begitu kan? Makanya enggak boleh. Harus ada ilmunya kalau mau sedekah, ya. Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Jadi enggak apa-apa, mahar jual boleh. Mahar itu milik Anda. Mahar dijual boleh karena mahal milik Anda. Buat apa saja boleh. Pokoknya untuk yang halal, apalagi bayar utang boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buya, saya mau nanya, tolong dijawab. Suamiku bilang. Baik, insyaallah. Siap. Suamiku bilang, istri yang tidak nurut pada suami itu tidak wajib diberi nafkah, mau kelaparan pun. Wah, kayaknya, tapi apa? Kayaknya dari pertanyaannya ini sudah suaminya bakal marah-marah. Gimana, lanjutkan? Tapi apa hukumnya juga kalau suami berkata kasar pada istri? Ini. Tolong jawab ya. Jadi begini, langsung saja dari bahasa pertanyaannya nanti. Suami bisa saja ngomong kasar karena Anda yang memulai. Kan begitu? Bisa jadi seperti itu. Jadi gini loh, koreksi semuanya. Kenapa kok istriku ngomong kasar? Tidak serta-merta dia yang salah. Mungkin selama ini kita cuek, kurang perhatian kepada seorang atau seorang istri bagaimana memulukan suaminya kasar. Padahal 5 tahun menikah lembut-lembut saja. Kenapa kok akhir-akhir ini suaminya adalah suka marah? Mungkin Anda orangnya lelet. Ditelepon, "Ma, tolong angkat jemurannya, bajunya, besok dipakai ke kantor." Anda lupa. Yang pertama mesti nahan. Besok lagi juga suami jemur sepatu. "Ma, tolong sepatunya diangkat, Ma ya. Jangan lupa." Sudah ada tambahan, jangan lupa. Lupa lagi. Yang kedua. Yang ketiga, "Ma, denger ya. Karena Anda teledor." Jadi bisa saja jadi marahnya pasangan karena kita yang kurang tanggap. Baik, koreksi dulu ya. Kalau ada pasangan kurang baik, jangan langsung salahkan pasangan kita. Mungkin kita yang telah membuat dia seperti itu. Wong menikah asik bertahun-tahun indah, kok tiba-tiba di akhirnya jadi terjadi bentrokan emosi, amarah. Siapa yang salah? Dilihat dulu, koreksi dulu, jangan koreksi pasangan dulu deh. Istri cemburu terus, jangan salahin. Istri cemburu, enggak dengar kata Buya, senyum terus. Belum tentu, jangan-jangan engkau yang bikin cemburu. Titip permen saja enggak dibeliin. Alasannya lupa, ya bisa saja cemberut kan. Ya, jadi cemberutnya istri bisa saja suami. Maksudnya seperti itu. Kemudian sesuai dengan pertanyaan. Kalau memang ada suami tidak patuh, kok istri tidak patuh, melanggar suami, maka namanya nuzuz. Nuzuz itu adalah perempuan yang tidak taat kepada suami, memang tidak wajib diberi nafkah. Karena tidak patuh. Melanggar, bermaksiat kepada suami. Tapi hukumannya langsung di dunia tidak dikasih nafkah. Tapi kalau ada suami jahat sama istri, apa enggak dikasih nafkah? Memang istri enggak wajib nafkahi suami kok. Kalau ada suami jahat, hukumannya di hadapan Allah nanti. Nyaci maki ngolok, hukumannya di hadapan Allah. Lebih serem lagi. Kalau di dunia kan sadar, aman ya enggak? Ini suami jahat sama istri. Maka kalau sudah jahatnya sampai derajat berlebihan membahayakan, seorang istri bisa minta pisah kok. Dan tidak dosa kok. Dan hukumannya di hadapan Allah, suami zalim kepada istri. Enggak ada hukuman di dunia misalnya lalu istri enggak boleh ngasih nafkah. Memang istri enggak wajib nafkah. Tapi suami dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai ada dalam rumah tangga zalim, akan tapi jadikan prinsip dalam rumah tangga Anda mengabdi, bukan Anda memperbudak. Mengabdilah Anda, maka akan indah dalam kehidupan rumah tangga Anda. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, penghasilan suami lebih berhak dipegang orang tua ataukah istri? Di mana keberadaan suami tersebut sedang mencari rezeki di luar negeri? Enggak penting dipegang siapa saja, yang penting nafkah nyampe kepada istri. Istri jangan cerewet. Ini istri dipegang siapa? Enggak penting. Kadang dipegang istri belum apa-apa beli macam-macam. Kulkas sudah ada beli 6 kulkas. Enggak penting wah istri yang solehah. Yang penting nafkahmu tercukupi. Dipegang mertua juga boleh, dipegang tetangga juga boleh. Kok usil kamu tuh ngapain? Enggak perlu. Yang penting nafkah tercukupi. Bisa saja seorang suami tidak memberikan, tidak memperkenankan istrinya megang duit karena sayang. Repot. Karena sayang, bayi enggak repot. Ada karena istrinya boros. Enggak punya tabungan nanti. Bermacam sebab, enggak penting dititipin di bank Al-Bahjah juga boleh kok. Yang penting kebutuhanmu tercukupi. Itu saja intinya. Anda jangan berlebihan. Apalagi sama mertua. Anda mau konflik dengan mertua. Makanya kenapa ditipin sama mertua? Kok tidak saya? Nah ini. Mau memberikan ke mertua saja bu, ke suap bapak ibunya. Boleh kak ya? Tolong istri yang solehah. Suami yang soleh adalah suami yang memuliakan pasangannya. Tidak cukup nafkah pas-pasan lah, ada lebihnya. Ada hadiah. Ada uang sepi. Ada macam-macam deh. Uang denger. Ya ada perlu kasih sayang itu kan penting ya. Perlu indah hidup itu. Jangan sampai hidup itu adalah curiga, saling mencurigai. Enggak enak semuanya itu. Kalau suami, bang duitnya di mana? Dipegang ibu, kata suami. Oh iya, aman kan ibu, gak susah kan? Enggak apa-apa, ya sudah tenang aja. Ada seorang, pernah suatu kita ada ngomong kepada kami, aneh. Seorang perempuan berkata, Buya, apa? Saya itu punya suami kayak punya istri dua. Bukan punya istri dua, kayak punya istri dua. Maksud ibu gimana? Masa aturannya yang benar gimana sih dalam Islam? Aturan apa? Masa suami saya dapat gaji itu langsung dibagi dua? Separuh buat ibunya, separuh buat saya. Oh gitu. Terus yang buat kamu cukup enggak? Ya cukup. Ya sudah cukup, kenapa? Usil mulutmu. Wong dia mau ngasih ibunya, kan sayang sama ibunya. Kan boleh saja. Ada memang kadang berlebihan. Insya Allah suamimu soleh banget. Yang suka ngasih tadi lah ya. Uang sepi, uang denger, macam-macam. Nggak usah nuntut tapi gara-gara ini ngomong, bang, kata Buya uang denger, uang sepi. Wah ini ilmunya salah ya. Jadikan indah hidup rumah tangga. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya sekarang lagi kerja dan tinggal di Amerika. Saya bertemu gadis non-muslim dan saya sudah kenal sama dia hampir setahun. Dan kita berencana buat nikah. Dan dia berniat untuk masuk Islam. Dan saya pun tidak pernah memaksakan dia. Orang tua serta keluarganya pun masih non-muslim. Pertanyaannya Buya, apakah boleh gadis ini saya nikahi tanpa persetujuan orang tuanya? Baik, seorang gadis yang mau masuk Islam, ingin menikah dengan Anda sang penanya, tunggu sampai dia masuk Islam. Jangan terkopo-kopo. Dan terbukti Islamnya serius. Bukan Islam karena ingin menikah. Kalau ternyata Anda menikahi dia nanti setelah dia masuk Islam secara serius, keutamaan besar bagi Anda. Orang masuk Islam itu al-Islam yajubu maqablah. Kalau Islam itu, orang masuk Islam itu dosa yang lalu dihapusi. Anda menikah dengan wanita yang gak berdosa. Tinggal Anda didik istimewa Anda. Anda ayomi dia. Antarkan kepada kemuliaan. Boleh, tapi setelah masuk Islam dulu. Ada pun orang tuanya, karena orang tuanya bukan seorang mukmin, bukan yang beriman. Kalaupun izin, mungkin tidak akan dikasih. Malah tidak diizinkan, maka menikah. Menikahlah dia dan tolonglah wanita tersebut, selesai. Muliakan dia. Tanpa harus persetujuan dari orang tuanya, karena orang tuanya beda agama dengan istri Anda. Tapi catatan, istri setelah masuk Islam. Setelah istri Anda setelah wanita itu menjadi istri Anda, kalau orang tuanya masih dalam keadaan non-muslim, maka ajari istri Anda untuk berbakti kepada orang tuanya yang masih non-muslim tadi. Non-Islam. Tetap harus diajari berbakti. Karena berbakti itu wajib kepada orang tua biarpun kafir. Wajib berbakti. Anda kirimi hadiah dan sebagainya hingga istri Anda selamat mulia dan hingga mertua nanti bisa masuk Islam. Seperti itu. Boleh tanpa seizin mertua. Calon mertua yang belum muslim, boleh Anda menikah dengan wali hakim tentunya yang ada di sana, atau dengan tahkim melalui seorang alim yang Anda angkat sebagai muhakkam untuk menikahkan Anda berdua. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ada planning akan menikah di tahun depan. Tetapi calon suami saya memiliki adik perempuan yang sudah dilamar kemarin dan meminta agar segera dipinang di tahun depan juga. Sedangkan menurut pandangan orang tua dari pihak calon suami saya, tidak diperbolehkan saudara sekandung menikah di tahun yang sama. Kecuali jika ijab kabul dilakukan bersamaan dan di hari yang sama. Jika tidak mau melakukan ijab kabul bersamaan, maka kami harus mengalah menunda pernikahan di tahun berikutnya. Bagaimana pandangan hukum syariat Islamnya Buya? Mohon penjelasannya. Dalam satu tahun, satu keluarga menikah, dua pasang menikah, enggak boleh. Enggak ada itu semuanya. Boleh bulan ini kakak yang pertama, bulan berikutnya kakak yang keenam, bukan berikutnya kakak yang ketiga. Boleh, silang-silang. Enggak ada masalah loh, nikah kemuliaan kok dilarang. Nah ini kita perlu memangkas satu keyakinan-keyakinan yang salah. Ada keyakinan-keyakinan yang salah, bukan sumbernya dari ulama. Sumbernya tidak jelas dari mana itu. Jadi kalau sudah tahun ini menikah, enggak boleh ada resepsi pernikahan lagi. Na'udzubillah. Ini harus dipangkas keyakinan itu. Sementara anaknya sudah pengen menikah. Nunda tahun depan. Kepleset dalam zina. Na'udzubillah. Yang lebih mengerikan, ini kepercayaan dari mana hal-hal semacam itu. Enggak perlu. Cuman kalau alasannya, enggak boleh ngadakan resepsi dalam tahun yang sama dua kali resepsi. Kenapa? Fulusnya enggak ada, nak. Kalau begitu mak gak pakai resepsi gak apa-apa, halal, beres, gak apa-apa. Kalau alasannya masalah materi untuk nunda boleh, tapi nikah boleh saja hari ini kok. Nikah kan gak pakai resepsi, akad nikah pasang resepsi. Resepsi setelah nikah kan gitu, setelahnya bisa tahun depan. Saya belum resepsi. Belum resepsi ini, belum resepsi. Nikah sampai sekarang belum resepsi. Baik, insya Allah. Tapi gak apa-apa ya, boleh nikah. Gak ada, jangan aturan-aturan. Ibu juga awas, para bapak, ilmu dipakai. Kalau abang adiknya belum nikah, kalau abangnya belum nikah, bukan berarti gak boleh dilangkahi. Awas, jangan sampai kalimat langkah melangkahi itu ada. Boleh melangkahi, adik yang paling bontot nikah, 4 kakaknya belum nikah, gak apa-apa. Bagus, karena nikah dipercepat. Gara-gara, oh kakaknya belum nikah, jangan dilangkahi, Anda menyiksa. Bisa jadi adiknya sudah dapat pasangan, calon, kemudian syahwatnya lebih besar, takut keburu zina, bapaknya melarang, tak tahunya adiknya melakukan zina, dosa ditumpangkan kepada sang bapak yang melarang tadi. Hati-hati. Kalau sudah anak waktu nikah, nikah, gak ada masalah. Adiknya duluan, gak ada masalah. Semoga berkat adiknya, kakaknya dapat nanti. Kan semua ada aturannya kan. Kalau sudah ditulis oleh Allah bahwasanya sang kakak menikah setelah adik, kalau adiknya gak nikah, kakaknya juga gak menikah. Jatahnya setelah adik kok. Cepat adiknya menikah biar beres, nanti giliran kakak nanti menikah ya. Terus 1 tahun boleh rezekinya sekarang, tahun ini, bulan ini menikah. Ratunya bulan depan ada lagi adiknya dilamar, nikah alhamdulillah, nikah lagi. Berikutnya menikah lagi, alhamdulillah, gak apa-apa. Tidak dilarang, enggak ada aturan syariat yang melarang, enggak ada seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, bismillah. Ada yang meninggal dunia dari orang tua. Salah satu pejuang dan juga salah satu pejuang. Semoga Allah mengampuni, mengangkat derajatnya semuanya. Memuliakan yang ditinggal. Tabah. Al-Fatihah. Maulid Nabi dengan Majlis Muhabbah Rasulillah MMR di bertempat di MMR motor dengan besok ya, hari Senin besok, 9 Rabiul Tsani atau 17 Desember besok, pukul 7, sampai selesai. Jalan evakuasi nomor 17 Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Maulid Akbar Majelis Muslimah Kuningan, Sabtu yang akan datang pukul 8. WIB. Ya, sampai selesai. Tanggal 14 Rabiul Tsani atau 22 Desember di halaman depan Masjid Syiarul Islam. Insyaallah kami juga datang nanti. Umi tentunya, ini majelis Umi, majelis dengan Umi, dan kami datang nanti insyaallah. Dan besok juga datang insyaallah. Malam Cinta Rasul di alun-alun Kota Cirebon hari Senin malam Selasa pukul 20.30 habis Isya sampai selesai. Tanggal 24 Rabiul Tsani atau tanggal 31 Desember di alun-alun Kota di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Maulid Akbar di Al-Bahjah Buyut hari Ahad pagi pukul 7 sampai selesai. 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari 2018 di ALBD Al-Bahjah Buyut. Pendaftaran santri kilat Al-Bahjah, para orang tua yang ingin mengenalkan anaknya dengan pesantren silakan. Santri kilat, kilat tidak, pesantri kilat memang sengaja tidak kita bikin lama. Yang penting mereka kenal dengan pondok, paling tidak nanti hatinya nyambung. Kalaupun mereka jadi dokter, insinyur, bisnismen, segala macam, hatinya nyambung ke pondok. Selamatlah dia nanti. Jadi santri kilat, waktunya pendek. Tapi kuotanya terbatas sekali. Kami tidak memperbanyak, tidak banyak. Usia SD dan usia SMP, SMA. Usia SD sudah full kuotanya. Usia SMP, SMA kuotanya masih ada 20 orang lagi ya. Karena cepat-cepat ya. Yang ingin memperkenalkan putra-putrinya ke pesantren atau kepada wilayah agama. Pendaftaran langsung ke LBD Al-Bahjah Cirebon bisa hubungi 085-24-82-00-998. Tafakuh putra-putri. Kelas tafakuh itu pesantren salaf yang mencetak ulama. Itu sudah dibuka tanggal 24 Rabiul Awal atau 2 Desember sampai 27 Jumadil Akhir atau 4 Maret. Pendaftaran gelombang kedua 5 Rajab atau 12 Maret sampai 7 Syawal 11 Juni. Pendaftaran bisa melalui WA yang ingin mesantren di sini di 085-24-820-0998 atau datang langsung kantor Al-Bahjah. Program tahfidz untuk anak usia dini, usia 8-12 dimulai 27 Jumadil Awal 1 Februari pendaftarannya sampai 31 Mei atau 26 Ramadan. Syaratnya usia 8 tahun, mendaftarkan calon santri ke kantor tahfidz harus daftar, mengikuti tes. Harus ikut tes nanti. Program formal, pondok untuk formal. Jadi lain, SMP tahfidz sama tafaqquh tadi bukan program formal. Program formal ada SD, SMP, SMA, Al-Bahjah pusat. Pendaftaran sudah dimulai, silakan Anda mendaftarkan dan sengaja dan tesnya juga dalam waktu dekat. Karena antara sengaja kita membuka pendaftaran di awal-awal waktu, jika mereka tidak lulus di sini, mereka masih punya kesempatan untuk memilih sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian SMP Al-Bahjah Darul Hasan Cianjur juga dibuka saat ini. Alhamdulillah itu akan pendaftaran dibuka SMP Al-Bahjah Cianjur. Semuanya program sama, yang di pusat dan yang cabang sama semuanya. Kemudian juga SMP Al-Bahjah Az-Zainiyah di Batam. Yang Batam, kalau tidak pengen jauh-jauh bisa di sana. Cuman lagi-lagi sangat terbatas kuotanya. Karena kuotanya untuk di Batam kita hanya nerima kurang lebih 100 siswa. Dan sudah berapa hampir. Jadi kuotanya sangat terbatas. Silakan segera untuk mendaftar. Yang program infak center, silakan yang mau ingin bergabung dalam dakwah Al-Bahjah, jangan lupa bergabung di infak center. Apakah Anda yang transfer langsung ke rekening infak center, yaitu di Bank Syariah Mandiri 7200-4292, atau Anda langsung datang ke tempat ini. Dan juga ada program orang tua asuh. Anda ingin rutin berbulan berapa untuk membiayai anak-anak yang berpotensi. Karena dari anak yang sebanyak itu nanti akan terpilah untuk diprogramkan ke program yang lebih besar lagi. Untuk kita didik kepada pendidikan yang lebih lagi. Dan itu perlu biaya besar. Tapi Alhamdulillah sudah masuk orang tua asuh banyak sekali. Baik, ini saja. Untuk info khusus bencana, Anda boleh berinfak untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dimanapun mereka berada, di Al-Bahjah Peduli Sosial, di Bank Mu'amalat, rekening 1390123123. Dan juga ini ada pesanan dari anak-anak tim multimedia untuk kelancaran televisi dan kesempurnaan. Memang kita perlu beberapa alat beragam ini yang dibutuhkan. Totalnya adalah lumayan kecil atau lumayan gede. Kurang lebihnya 130 sampai 150 jutaan untuk penyempurnaan beberapa alat. Karena kita akan sempurnakan pertelevisiannya. Kami berharap hamba-hamba Allah yang ikut. Ini televisi ini Masya Allah. Ceramah sekali tapi bisa dengar di mana-mana. Ini pahalanya besar sekali. Yang mengurusi alat televisi ini, yang ngurusi kamera ini pahalanya lebih gede dari kami. Kami kalau ngomong paling banter 300, paling 1000, 2000, 3000 orang kedengaran. Itu pun dengan sound. Tapi kalau sudah melalui media ini kemana-mana dan terus berjalan. Maka jangan ragu untuk berinfak di tim multimedia ini. Adapun perangkatnya macam-macam. Ada baterai kamera, ada kabel audio, ada box speaker, ada CPU, ada memori, ada hard disk, ada server streaming, ada computer editing, ada kamera video dan sebagainya. Ada yang harga 27 juta, 20 juta, 17 juta, 20 juta, 15 juta, ada 10 juta, 5 juta, ada 450 ribu. Saya mau itu kan. Enteng, paling enteng. Enggak apa-apa, ambil semampu Anda. Yang penting jumlahnya ada 130. Anda yang mencukupi boleh, Alhamdulillah. Nah, kami sampaikan berita ini untuk bekal doa nanti malam. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk menyelesaikan alat-alat kamera ini. Kemudian pondok sebelah ini sudah dipasang besinya, belum dipasang, belum naik kendaknya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa tiba-tiba datang sini gemes. Kok lama banget ini, pengen cepat jadi. Ramadan harus beres, amin. Allah ngirim ahli surga menyempurnakan bangunan ini. Tiga tingkat itu nanti ke atas. Tiga di atas, berarti satu bawah, empat, tiga ke atas insya Allah. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, keadaan kami. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, tambahkan kecintaan kami kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cinta yang sesungguhnya sehingga memudahkan kami untuk mengabdi kepada-Mu, ya Allah. Memudahkan kami untuk mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, cinta. Engkau yang memberikan cinta kepada kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu, ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu, ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan para santri yang belajar di tempat ini, berikan kepada mereka kemudahan dalam menuntut ilmu. Berikan kepada orang tua mereka kemudahan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan mereka kelak menjadi hamba-hamba yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon semua yang hadir di sini, ya Allah, muliakan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka, di mana mereka, ya Allah. Engkau Maha tahu, kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami, jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang Maha kasih. Kami mohon, ya Allah, yang Maha kasih. Jaga masyarakat ini, jaga umat ini, jaga bangsa ini, ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, percekcokan, perselisihan. Jauhkan kami dari difitnah dan jauhkan kami dari menfitnah. Kami ingin hidup tenteram di dunia, mukaddimah ketenteraman kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua, petunjuk kepada kami semua, wabil khusus pemimpin-pemimpin kami yang mengurusi urusan kami. Berikan kepada mereka hidayah-hidayah-Mu, pembimbingan dari-Mu, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh bagi-Mu sangat mudah, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus dan ikhlas, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari segala kehinaan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah melakukan dosa di masa lalu mereka, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran, ya Allah. Dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, ya Allah. Dan jauhkan kami, ya Allah, dari membuka aib membicarakan orang berzina. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan kami adalah pejuang-pejuang kemuliaan, ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Ampuni kami dan ampuni semua yang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari permusuhan, perselisihan. Jauhkan kami dari dendam dan dengki, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,